أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta kepada mereka yang istiqomah di atas jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratal mustaqim. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat baik terhadap hewan yang akan kita sembelih. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara dan bacaan yang harus kita ucapkan ketika kita menyembelih hewan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bacaan tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Al-Baihaqi, yaitu dengan membaca bismillahi wallahu akbar allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni, yang artinya, dengan nama Allah aku menyembelih, Allah Maha Besar, ya Allah, ternak ini darimu, nikmat yang engkau berikan dan kami sembelih untukmu. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku. Pendengar, demikianlah doa yang dianjurkan kepada kita untuk membacanya di saat kita menyembelih hewan. Dan mari sama-sama kita ulangi membaca doa tersebut. Bismillahi wallahu akbar allahumma minka walaka allahumma taqabbal minni. Sekali lagi, bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Nah pendengar, demikianlah doa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kita kali ini, yang berkaitan dengan doa ketika menyembelih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.